Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, malam ini kita memasuki bagian yang kelima dari tafsir surat Al-Fatihah. Pembahasan terakhir kita pada pengajian yang telah lalu adalah tentang apa? Tentang tafsir dari Rabbil Alamin. Dan itu adalah akhir dari ayat keberapa? Ayat kedua. Berarti kita telah selesai membahas ayat yang kedua. Kelanjutannya apa? Hah? Sudah selesai kita membahas ayat kedua? Selesai sudah? Masih ada yang lain perlu dibahas? Hah? Selesai? Ada yang belum? Ada yang belum kita bahas. Apa itu? Masih ingat ketika kita menafsirkan isti'adzah, kemudian menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim, selalu ada satu poin pembahasan yang kita selipkan di antara pembahasan-pembahasan tersebut. Apa itu? Kapan atau momen diperintahkannya kita untuk mengucapkan apa? Hamdalah. Ha. Kalau dulu ketika kita menjelaskan tafsir Al-Fatihah, tafsir basmalah, kita jelaskan kapan kita diperintahkan untuk mengucapkan basmalah. Kemudian ketika kita menafsirkan isti'adzah, kita juga mempelajari momen apa saja yang kita diperintahkan untuk mengucapkan isti'adzah. Maka pada malam hari ini setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita akan memasuki juga, akan menyinggung juga momen-momen apa saja yang kita itu diperintahkan untuk mengucapkan apa? Hamdalah. Kenapa Ustaz itu diselipkan di pengajian tafsir? Bukankah itu tempatnya adalah ilmu fikih atau ilmu hadis? Jawabannya sangat memiliki hubungan antara tafsir dengan pembahasan ini. Karena kita sudah tekankan sejak awal bahwasanya pengajian tafsir kita ini, kita harapkan kita bukan hanya bicara masalah teori, tapi kita ingin sesuatu yang bersifat aplikatif, langsung bisa kita apa? Aplikasikan, langsung bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara kalau kita sudah mengetahui makna dari alhamdulillah rabbil alamin, terus apa lagi? Ya, berikutnya adalah kapan kita mengucapkan apa? Alhamdulillah rabbil alamin atau mengucapkan hamdalah. Kapan kita mengucapkan hamdalah? Hah? Setelah apa? Melaksanakan sesuatu yang baik, mendapatkan nikmat. Apalagi? Sudah, itu dua aja. Kalau dua saja enggak butuh pengajian satu pertemuan ini. Jawabannya adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak hamdalah kapan saja. Kapan saja. Kenapa? Pertama, karena kita selalu berada di dalam nikmat siapa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Siang malam, di masjid, di rumah, di kantor, kita selalu mendapatkan dan hidup di bawah nikmat Allah Jalla wa ala. Baik dalam perkara duniawi maupun dalam perkara apa? Ukhrawi. Dalam perkara duniawi, nafas kita, kesehatan kita, pakaian yang kita miliki, anak yang kita miliki, rumah tempat tinggal yang kita tinggali, kendaraan yang kita naiki, itu semuanya dari Allah Jalla wa ala. Perkara duniawi. Begitu pula perkara ukhrawi. Kita bisa salat karena apa? Karena bantuan dari Allah Jalla wa ala. Kita bisa ngaji. Kita bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kita bisa mendidik anak, itu semua adalah bantuan dari Allah Jalla wa ala. Dan setiap detik kita hidup di dalam nikmat Allah Jalla wa ala. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak apa? Hamdalah atau memuji Allah Jalla wa ala. Dan juga kita diperintahkan untuk memperbanyak hamdalah. Yang pertama adalah karena banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang sangat indah. Makanya Allah Jalla wa ala berhak untuk kita puji dan kita puja, karena Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang baik. Tapi di sana ada beberapa momen yang mendapatkan penekanan khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan pada momen itu hamdalah. Kita akan sebutkan beberapa momen dan kita tidak akan sebutkan semuanya karena waktunya sangat terbatas. Di antara sekian banyak momen tersebut, yang pertama adalah sesudah selesai makan dan minum. Yang pertama apa? Sesudah selesai makan dan minum. Dalilnya antara lain adalah surat Al-Baqarah ayat 172. Surat Al-Baqarah ayat 172. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik berupa nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Makan, kita diperintahkan untuk memakan yang baik-baik. Setelah itu apa kata Allah Jalla wa ala? Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul beribadah kepadanya. Jadi dalam ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita makan dari yang baik-baik, selesai makan kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersyukur. Kata Allah, "In kuntum iyyahu ta'budun." Seandainya kalian itu betul-betul beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Jadi bersyukur kepada Allah itu adalah salah satu bentuk apa? Ibadah. Bagaimana kita bersyukur? Salah satunya adalah dengan mengucapkan hamdalah. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ridha, akan rela kepada seorang hamba. Kapan? An ya'kulal aklata fayahmaduhu 'alaiha. Allah akan ridha kepada seorang hamba ketika dia makan. Setelah makan dia mengucapkan hamdalah. Memuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yashraba syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Juga ketika seorang hamba minum, setelah minum dia mengucapkan apa? Hamdalah atau memuji Allah Jalla wa'ala. Gampang enggak untuk mendapatkan ridha Allah? Insyaallah. Saking gampangnya pada orang apa? Pada orang praktek. Hah? Siapa coba yang masih ingat tadi pagi coba? Bar sarapan. Atau anak-anak ini setelah beli jajan di warung, setelah makan mengucapkan hamdalah enggak? Hah? Wah, lupa Ustaz. Hah? Saking enaknya jajannya jadi apa? Jadi lupa. Kita pun juga seperti itu, sering kita minum. Hah? Jadi yang namanya makan di sini bukan hanya makan besar. Hah? Makan kecil pun juga merupakan makanan. Dan minum pun juga hanya bukan hanya minum besar, tapi juga minum kecil. Meskipun itu hanya berbentuk es krim, kita tetap diperintahkan untuk apa? Untuk mengucapkan hamdalah selesai makan dan minum. Bagaimana redaksinya? Redaksi hamdalah sesudah makan dan minum, ada beberapa redaksi yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di antara redaksi yang sahih adalah apa yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Apa yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, kata beliau, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya beliau telah selesai makan, qala, beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna. Sapa sing bisa apal? Hah? Lah, Ustaz sing penting alhamdulillah. Ini redaksi dalam sahih apa? Sahih Bukhari. Di dalam sahih Bukhari. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghna anhu rabbuna. Ini redaksi dalam sahih Bukhari. Redaksi yang lain disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman faqal, barang siapa yang makan, selesai makan dia mengucapkan doa ini. Doa apa? Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqanihi, alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Belum ada yang apal juga. Aduh, ini ngucap napa mboten iki bardahar niki. Apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang makan dan membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Masya Allah. Wiswarek apa? Dosanya diampuni, kurang apa coba? Hah? Jadi nek setelah makan itu aja kur apa dok? Quran tok. Nah, jangan cuma itu. Hah? Kalau misalnya cuma itu enggak ada doanya, kapan kita akan bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala? Itulah alangkah indahnya Islam. Alangkah indahnya Islam ketika seorang hamba melakukan perkara duniawi diiringi dengan doa, dia akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Keuntungan duniawi, perutnya apa? Kenyang. Keuntungan ukhrawi, dosanya apa? Diampuni. Buat siapa? buat mereka yang membaca doa ini. Bulannya dihafal, ya. Makanya dihafal. Dan masih ada redaksi lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Karena terbatasan waktu, saya cuma datangkan dua contoh saja. Yang kedua, momen yang kedua yang mendapatkan penekanan ekstra untuk mengucapkan hamdalah, adalah ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Kapan tuh ketika sholat? Nah, kapan? Hah? Ketika membaca Fatihah, bagus. Selain itu? Kapan? Bok pada sholat, iya. Sudah ketika membaca surat Al-Fatihah, yang lainnya? Akhir apa? Akhir sholat atau setelah sholat? Akhir sholat itu kapan? Setelah sholat. Kita sekarang sedang membahas ketika sholat, bukan setelah sholat. Setelah sholat nanti ada pembahasan khusus. Apa? Ketika sujud. Apa? Di mana bacaannya? Ketika apa? Ketika i'tidal, bagus. Ketika i'tidal loh. I'tidal apa? Ngucapnya sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah. Apa? Rabbana walakal hamdu. Apa artinya Rabbana walakal hamdu? Sama saja dengan alhamdulillah. Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, hanya untukmulah apa? Segala pujian. Sama saja dengan alhamdulillah, cuman di apa? Cuman dibalik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbana walakal hamdu, apa? Wahai Rabbi, hanya untukmulah segala pujian. Apa? Sama saja kan? Sama saja. Jadi ketika sholat kita diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah. Kapan? Ketika apa? Ketika i'tidal. Apa saja redaksinya? Redaksi hamdalah ketika i'tidal tadi salah satunya adalah Rabbana walakal hamdu. Ada lagi yang lain, yaitu Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Dalam apa? Sahih Muslim. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga, ada lagi yang hafal? Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban, terusnya apa? Mubarakan fihi. Mubarakan fihi. Ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Jadi dua-duanya sama-sama sahih. Gimana ceritanya munculnya doa ini? Disebutkan kata Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi, kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala sami'a Allahu liman hamidah. Ketika beliau i'tidal, bangkit dari ruku', beliau mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, ada seorang makmum di belakang Rasul SAW yang ketika mendengar Rasul SAW mengucapkan sami Allahu liman hamidah, seorang tadi mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Falamman sarafa qala, setelah selesai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, manil mutakallim, siapa di antara kalian yang tadi setelah saya mengucapkan sami Allahu liman hamida dia membaca doa Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kata Nabi SAW bertanya. Qala ana, saya wahai Rasul, kata laki-laki tersebut. Qala, kata Nabi SAW, qad ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Ketika kamu mengucapkan kalimat mulia tadi, saya melihat lebih dari 30 malaikat mereka berlomba-lomba untuk menulis kalimat mulia tersebut. Lebih dari berapa? 30 malaikat. Cepat-cepatan apa? Menulis kalimat tersebut. Jadi ini adalah merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Bukan hanya satu malaikat. Berapa? 30 malaikat lebih balapan. Siapa yang nulis pertama kali kalimat tersebut? Ini adalah momen yang kedua. Momen yang ketiga, setelah sholat. Setelah apa? Setelah sholat. Berapa kali? 33. Setelah mengucapkan apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Apa pahalanya? Apa pahalanya? Dalam Sahih Muslim disebutkan, barang siapa yang membaca doa ini, kata Nabi SAW, "Ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri." Akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ah, pahala yang luar biasa kan? Padahal amalannya apa? Amalnya ringan sekali. Butuh berapa jam kita mengucapkan zikir tadi? Hah? Ya lebih sekarang semenit lah. Hah? Butuh berapa jam? 5 menit paling. Hah? Itu pun kebanyakan dari orang-orang yang sholat, nah, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung apa? Langsung menghilang. Seakan-akan dia itu kebelet apa gitu loh. Padahal sebenarnya enggak ada kegiatan apa-apa. Dia enggak akan kebelet mau ke kamar mandi juga. Enggak. Dia mau nulungi orang yang tenggelam juga. Enggak. Dia mau apa lagi? Enggak ada kebutuhan yang mendesak. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan zikir ini. Banyak di antara kaum muslimin yang meninggalkan zikir ini. Padahal fadilahnya sangat mulia. Apa? Akan diampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Luar biasa. Maka orang yang tidak mempraktikkan zikir ini sudah sholat sangat rugi. Ini kondisi yang pertama, orang yang apa? Orang yang tidak mempraktikkan. Kondisi yang kedua, orang-orang yang mengganti zikir ini dengan zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Rasul SAW. Meskipun jumlahnya lebih banyak. Nah, misalnya ada setelah sholat membaca apa? Misalnya ada yang membaca ya latif, ya latif, ya latif 1000 kali. Berapa kali? 1000 kali. Lebih afdol mana? Antara yang baca ini 1000 kali sama yang membaca apa? Tahmid 33, takbir 33, kemudian apa? Tasbih 33, takbir 33. Lebih utama mana? Hah? Yang 1000 apa yang 99 ditambah 1 kalimat tahlil? Hah? Lah kan kurs setitik. Hah? 99 kan sedikit dibandingkan apa? 1000 kali, bayangkan 1000 kali. Lebih banyak yang 1000 dan lebih lama duduknya dibandingkan yang apa? Yang cuma 99 tadi. Hah, ragu? Lebih utama mana? Yang banyak apa yang sedikit? Yang sedikit. Berarti kok astagfirullah langsung melayu gitu. Lebih banyak yang sedikit tapi sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada banyak tapi enggak ada contohnya dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sedikit tapi ada sunnahnya, ada tuntunannya dari Rasul SAW lebih baik daripada banyak tapi enggak ada tuntunannya dari Rasul SAW. Jadi untuk menilai amalan itu bagus atau enggak itu bukan dari banyaknya, tapi dari apa? Dari kualitasnya, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW atau tidak. Kalau sesuai dengan Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW, maka itulah amalan yang baik. Sudah? Ini yang ketiga. Yang keempat. Di antara momen yang kita diperintahkan untuk mengucapkan hamdalah. Sebelum khutbah, pengajian, nulis buku, dan yang semisalnya. Dan ini kadang-kadang suka dilupakan oleh sebagian orang ketika dia akan memberikan nasihat di suatu masjid atau apa. Terkadang tanpa salam iya, tapi terkadang tidak didahului dengan apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begitu pula guru-guru di kelas. Guru-guru di kelas. Sering mereka itu cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian langsung pelajaran kita hari ini apa? Ini keliru. Seharusnya didahului dengan apa? Dengan hamdalah, pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Hal itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatal hajah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami pembuka urusan, khutbah hajah, pembuka urusan atau pendahulu urusan. Bagaimana? Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan ini adalah sahih oleh Al-Albani. Jadi kalau khutbah ya, atau kalau ceramah, atau kalau ngisi pengajian, atau ngisi pelajaran, termasuk nulis. Nah, maka kita amat menyayangkan ketika banyak tulisan-tulisan yang muncul yang isinya adalah tulisan tentang agama, kok tidak didahului dengan pujian kepada Allah dan solawat kepada Rasul SAW. Ini amat disayangkan. Nah, walaupun itu bentuknya adalah makalah sekalipun, seyogianya didahului dengan apa? Dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul SAW. Meskipun itu bentuknya hanya satu baris. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selesai. Enggak harus panjang seperti tadi. Itu lebih utama lagi. Tapi kalau misalnya makalahnya satu lembar, masa hamdalahnya setengah lembar? Hah? Hamdalahnya satu baris enggak masalah. Yang penting ada apa? Ada pujian kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima, ketika mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari mara bahaya. Ketika mendapatkan nikmat atau dihindarkan dari mara bahaya. Baik itu kita alami sendiri maupun dialami oleh keluarga kita, juga andaikan itu dialami oleh kaum muslimin pada umumnya. Jadi kita disunahkan untuk memuji Allah bukan hanya ketika kita yang mendapatkan kenikmatan atau dihindarkan dari mara bahaya, termasuk juga kalau siapa? Keluarga kita atau bahkan tetangga atau mungkin orang yang tidak kenal kita, yang tidak kita kenal sama sekali. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah Isra Mi'raj. Dalilnya adalah kisah Isra Mi'raj yang disebutkan di dalam Sahih Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin walaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra, beliau dihadapkan dengan dua mangkok, satunya isinya khamr, yang satunya isinya susu. Nabi disuruh milih, ngambil khamr atau ngambil apa? Susu. Fanadhara ilayhima fa akhadha al-laban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencermati kedua mangkok tersebut. Yang satunya isinya susu, yang satunya isinya apa? Khamr. Khamr minuman keras. Fa akhadha al-laban. Kemudian Nabi SAW mengambil apa? Susu. Faqala lahu Jibril alaihi salam. Ketika Jibril melihat mangkok yang diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mangkok yang berisi apa? Susu. Jibril berkata, alhamdulillah. Jadi orang melihat, orang lain mendapatkan nikmat memilih pilihan yang tepat. Bukan kita, tapi siapa yang melihat? Yaitu Jibril. Yang melakukan kan Nabi SAW. Jibril cuma apa? Cuma menyaksikan. Ketika Jibril menyaksikan Nabi SAW memilih pilihan yang tepat, Jibril berkata, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu kepada fitrah. Lau akhadtal khamra ghawat ummatuka. Andaikan engkau mengambil khamr, maka umatmu akan sesat. Umatmu akan apa? Akan sesat. Jadi yang perlu kita catat di sini adalah bagaimana malaikat Jibril senang ketika melihat orang yang dilihatnya, ketika melihat Nabi Muhammad SAW memilih pilihan yang tepat. Dan itu suatu bentuk kenikmatan. Dan itu bukan kenikmatan hanya untuk Nabi SAW, tapi juga untuk siapa? Untuk umatnya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang ya kecelakaan, kok selamat? Kita juga berhak atau pantas untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Untuk alhamdulillah lagi nyupatani, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah lagi nyupatani, alhamdulillah kok dia kecelakaan bisa apa? Selamat itu. Bukan kok kita sedang apa? Sedang mengejek orang tadi. Bahkan andaikan yang mendapatkan kenikmatan adalah kaum muslimin pada umumnya, tetangga kita panennya berhasil. Apa salah kita mengucapkan alhamdulillah? Salah enggak? Salah enggak? Hah? Enggak. Tapi kok kenapa enggak praktek? Wah, anu nyong ora oleh panene akeh sing oleh tanggane ya sorry kon ngucapkan apa? Alhamdulillah. Tulen nyong sing oleh panene akeh nembe apa? Alhamdulillah. Tidak. Sekalipun yang mendapatkan kenikmatan adalah tetangga kita atau orang asing yang sama sekali tidak kita kenal. Termasuk para pedagang ini ya. Para pedagang. Yang di pasar. Meskipun memiliki saingan berat di samping kita. Kok suatu hari kita itu enggak laris dagangannya. Saingan kita apa? Laris. Tegel jenengan mengucapkan alhamdulillah. Wah mumet-mumet kok mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah disinilah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan dianggap beriman kecuali setelah kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Kita senang enggak kalau misalnya dagangan kita laris? Senang. Begitu pula kita senang kalau misalnya dagangan saingan kita apa? Laris. Andaikan kaum muslimin berbisnis adabnya etikanya seperti ini, insya Allah ekonomi kaum muslimin itu akan apa? Akan bersaing, tapi bersaing yang sehat. Tidak saling apa? Tidak saling menjatuhkan. Jadi agama kita itu agama yang luar biasa indahnya. Dalam masalah seperti ini saja tidak lepas dari sorotannya. Dan ini akan kita ketahui kalau kita ngaji. Kalau cuma duduk di rumah saja, tidak akan tahu keindahan-keindahan tersebut. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang keenam. Ketika memakai pakaian baru. Ketika memakai pakaian baru. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza istajadda thawban." Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika memakai pakaian baru, nganyari, memakai pakaian baru, beliau membaca doa, Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Wahai Allah, bagimulah segala pujian. Berarti ini kan hamdalah kan, sama saja. Cuma dibalik saja. Bukan alhamdulillah, tapi apa? Allahumma lakal hamdu. Bukan sampai di sini saja. Allahumma lakal hamdu. Anta kasautanihi. Wahai Rabbi, hanya untukmu lah segala pujian. Karena engkau lah yang telah memakaikan pakaian ini untukku. As'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu. Aku memohon kepadamu wahai Rabbi kebaikan pakaian ini dan kebaikan tujuan pembuatan pakaian ini. Minta kebaikan pakaian ini dan tujuan pembuatan pakaian ini. Wa a'udzubika min syarrihi, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan tujuan pembuatan pakaian ini. Ini doa yang andaikan kita praktekkan, kita akan terselamatkan dari banyak musibah. Hidup di dunia itu mesti menghadapi orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Karena saingan bisnis, karena saingan pekerjaan, karena saingan kedudukan, dan lain sebagainya. Suatu ketika kadang-kadang ada orang yang benci kepada kita, ingin mencelakakan kita. Di antara tujuannya, di antara sarana yang digunakannya adalah memberikan sesuatu yang sebenarnya ingin mencelakakan kita dengan sesuatu itu. Yang paling banyak makanan. Makanan dikirimi makanan, tapi makanan yang sudah diapa? Yang sudah dijampa-jampi, sudah dimantra-mantrai, kemudian apa? Kalau dimakan, dimakan akan apa? Akan mencelakakan kita. Ada juga cara yang lainnya adalah apa? Memberi kita pakaian, tapi di pakaian itu telah ditaruhi sesuatu, entah di dalamnya sudah ditaruhi apa? Mujarobat ya, rumus-rumus yang kalau kita pakai maka kita akan celaka. Atau dengan cara yang lainnya. Dan ini ketika kita pakai, kemudian kita pakai kurnga catok, ngilotok, apik temen ya. Yang diucapkan begitu pakai adalah apik temen ya. Bukan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka sangat mungkin kita akan celaka. Tapi ketika kita membaca doa ini yang isinya adalah, wahai Rabbi, aku mohon kebaikan dari pakaian ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini. Dan juga dari keburukan tujuan diciptakannya atau dibuatnya pakaian ini. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pakaian ini. Dan salah satu keburukan pakaian tersebut adalah pemberian hadiah tujuannya adalah untuk mencelakakan kita. Tapi ketika kita memakai pakaian tersebut, maka tidak akan bisa sama sekali mencelakakan kita. Setan ora doyan, demit ora dulit. Tidak bisa apa-apa. Loh, Pak Anu jadi wis tak kirimi kaya ora kena-kena bayi ya. Lah jan rugi temen wis tuku klambi apik-apik kok. jebule tetap segar bugar. Kenapa? Karena mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, ketika bersin. Ketika apa? Bersin. Bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena itu kenikmatan. Kenikmatan. Riset kedokteran modern itu membuktikan bahwasannya ketika seorang bersin, salah satu faktor yang menyebabkan dia bersin adalah karena adanya sesuatu yang masuk ke dalam hidung kita, andaikan itu tidak dikeluarkan maka akan bisa membahayakan tubuh kita, bahkan mungkin bisa sampai ke otak kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuat suatu sistem di dalam tubuh kita, kalau itu masuk maka harus apa? Bersin. Dan itu jelas suatu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersin itu kenikmatan dari Allah. Karena kita mendapatkan kenikmatan, maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Gimana? Sudah pada mengucapkan alhamdulillah kalau bersin enggak? Hah? Insyaallah. Insyaallah. Tapi satu hal yang sering saya cermati adalah tetangga di sampingnya yang mendengar dia itu mengucapkan alhamdulillah, tidak membalas. Orang nyauti. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Seandainya salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Hendaklah orang yang di sampingnya yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau kita mungkin bersin, kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tapi kalau tetangga kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, apa kita juga mengucapkan yarhamukallah? Lah, masa wong anu muridku sing alhamdulillah masa nyong yarhamukallah? Duh, apa salahnya? Apakah sebagai seorang guru kemudian karena yang bersin muridnya tidak pantas sebagai seorang guru untuk mengucapkan yarhamukallah? Justru itu adalah kuduah, contoh, suri teladan buat apa? Buat murid-muridnya. Diceritakan Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad yang ngaji itu bisa sampai 5.000. Bisa sampai apa? 5.000. 5.000 itu kalau sekarang cuma pakai apa? Mic saja sudah bisa kedengaran sampai mana? Belakang. Kalau 5.000 pada zaman dahulu kala, apakah Imam Ahmad itu teriak-teriak sampai suaranya habis? Ada petugas. Yang tugasnya apa? Bilal. Menyampaikan apa? Menyambung ucapannya Imam Ahmad kepada orang yang di belakangnya. Suatu ketika Imam Ahmad ketika ngaji, ketika ngisi pengajian bersin. Apa? Bersin. Kemudian beliau mengucapkan alhamdulillah. Yang di depannya yang dengar langsung mengucapkan apa? Yarhamukallah. Belakangnya ada apa? Imam Ahmad bersin. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Sampai satu majelis, satu lapangan itu ribut. Jalan-jalan itu penuh. Semuanya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Sampai suaranya itu terdengar ke istana raja. Karena kan tempatnya mungkin gak luas ya. Tempatnya mungkin hanya memanjang. Memanjang. Ujung-ujungnya sana siapa? Istananya raja. Ada apa ribut-ribut? Imam Ahmad bersin. Ini adalah pengamalan sunnah Nabi SAW. Dan kadang-kadang, saya pernah suatu ketika ngisi pengajian, saya bersin, mengucapkan alhamdulillah, gak ada. Mungkin cuma satu orang yang mengucapkan apa? Yarhamukallah. Duh, jen. Padahal yarhamukallah itu doa. Semoga Allah apa? Merahmati kamu. Kita pun setelah ada orang yang mengucapkan yarhamukallah, kata Nabi SAW, fal yakul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sudah. Yang terakhir, ketika kita melihat seorang yang diuji dengan cacat, ketika kita melihat seorang yang diuji dengan apa? Cacat atau musibah apa saja, duniawi maupun ukhrawi. Cacat di sini ya cacat misalnya tubuhnya cacat, atau mungkin juga cacat akhlaknya, minum-minuman keras, berzina dan sebagainya. Kalau kita melihat orang yang seperti itu, kita disunnahkan untuk mengucapkan hamdalah. Tapi bukan berarti di hadapan dia. Melihat orang apa? Melihat orang buta, alhamdulillah. Dan bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bukan di hadapan dia kita keras-kerasan, bukan. Tapi adalah kita mengucapkan sendiri, yaitu ucapan yang bunyinya alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku dan tidak memberikan ujian kepadaku sebagaimana yang Allah ujikan kepadamu, dan Allah telah melebihkan saya dibandingkan banyak di antara makhluk-makhluknya. Seandainya seorang hamba melihat orang yang cacat dari sisi agama maupun dunia, dia membaca doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yusibhu dzalikal bala. Dia tidak akan disentuh atau tidak akan terkena dengan cobaan tersebut. Jadi kalau kita melihat orang cacat, kakinya mungkin buntung, kemudian kita melihat orang tersebut, kita membaca alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita baca doa ini, maka kita insyaallah tidak akan buntung. Begitu pula ketika kita melihat orang yang tenggelam di dalam maksiat, dalam bid'ah, atau di dalam perbuatan-perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, kemudian kita membaca doa ini, maka Allah tidak akan menguji kita dengan cobaan tersebut. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada sedikit waktu, yang ingin bertanya silakan. Kalau bersihnya pilek berkali-kali, maka orang yang mendengarkannya tidak perlu untuk terus-terusan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Dia cukup mendoakan orang tersebut agar diberi apa? Kesembuhan. Yaitu mengucapkan apa? Syafakallah. Syafakallah itu artinya adalah semoga Allah apa? Menyembuhkan engkau. Ya, ada yang lain? Apa? Oh iya, bagus. Ketika tidak enak, apakah mengucapkan hamdalah? Iya. Tapi redaksinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Albani, kalau lagi mendapatkan suatu hal yang enggak enak, bacanya adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Nah, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, kondisi baik maupun kondisi yang buruk. Ya, ada yang lain? Ya. Sebaiknya dibaca sendiri-sendiri. Zikir sudah salat itu sebaiknya dibaca sendiri-sendiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sepengetahuan saya tidak pernah mencontohkan untuk dipimpin. Jadi masing-masing baca sendiri-sendiri, dan kalaupun mau berdoa pun dibolehkan doa sendiri-sendiri tanpa dibimbing oleh siapa? Oleh imam. Dan orang perlu seru-seruan. Pernah suatu ketika saya ngimami di suatu masjid, setelah selesai sebiasa zikir sendiri, ternyata kerusak-kerusuk di belakang, lah orang rame. Ya saya hanya memaklumi saja ya, karena memang keterbatasan pengetahuan ya, jadi yang penting gue rame apa orang gitu. Yang penting adalah nyunah apa enggak, ini yang perlu kita apa, kita tanamkan dalam jiwa kaum muslimin. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.